عزيز الغفار مكوير الليل عن نهار تبصرة للقلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melanjutkan ya tafaqquh fid din, yang pada pertemuan yang telah lalu ya sudah kita bahas tentang ya furudul ghusli. Ya, qala al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala wa faraidul ghusli thalathatu asya'. Ya, fardu-fardu mandi itu ada tiga hal. An-niyyatu, yang pertama niat. Wa izalatun najasati in kanat 'ala badani, dan menghilangkan najis jika ada di badannya. Dan ini sudah kita bahas bahwa ini yang lebih sahih dan dikuatkan oleh banyak ulama Syafi'iyah, itu sunnah, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Wa isalul ma'i ila jami'il ila jami'i sya'ri wal basharati, dan mengalirkan air ya ke seluruh rambut dan kulit. Yaitu fardu-fardu mandi. Kalau mau diringkas ya sebenarnya hanya dua, niat ya wa ta'mimul ma', niat dan ya menyeluruhkan, meratakan air ke seluruh tubuh. Selain itu, maka itu dibawa kepada sunnah, dibawa kepada sunnah, baik yang ada di hadis-hadis, terutama hadis Aisyah dan Maimunah, maupun di hadis yang lainnya. Ya, kemudian ya qala al-musannif rahimallahu taala fi sunanihi, tentang sunnah-sunnah mandi. Wa sunanuhu khamsatu asya, ya sunnah-sunnah mandi itu ada lima hal. At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah. Wal wudu'u qablahu, ya wudu sebelumnya, yakni sebelum mandi, berwudu terlebih dahulu. Wa imrarul yadi 'alal jasadi, ya melewatkan tangan kepada tubuhnya. Kalau di bahasa fikih biasa disebut ad-dalk, ya memijat-mijat dengan tangan. Memijat-mijat dengan tangan ke jasadnya. Wal mu'alatu, ya dan runut, yakni berurut dengan segera ketika mandi tersebut. Ya, runut dengan segera ketika mandi tersebut. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, ini ya sunnah-sunnah mandi ya sebagaimana dipaparkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu taala. Yang pertama yang beliau bawakan at-tasmiyah, ya membaca bismillah. At-tasmiyah itu membaca bismillah saja, beda dengan al-basmalah. Al-basmalah itu untuk pembacaan bismillahirrahmanirrahim, yaitu basmalah. Makanya ketika khilaf ulama tentang bacaan al-fatihah, itu namanya bab khilaf fil basmalah, khilaf tentang bacaan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Adapun at-tasmiyah itu semata-mata menyebut nama Allah, bismillah. Ya, bismillah. Hukum membaca bismillah, ya, beliau bawakan bahwa itu termasuk sunnah mandi. Yang itu berdasarkan hadis, ya, kullu amrin dzibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Ya, setiap urusan yang tidak dzibalin, ai dzi amrin muhim. Dzibalin itu perkara yang memiliki kepentingan. Ya, bukan semua perkara, tapi perkara yang memiliki kepentingan, ada keutamaannya. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang perkara tersebut tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, ya maka itu terputus. Ya, kemudian Syekh Mustafa Al-Bugha menisbatkannya kashful khafa. Kashful khafa, apa itu kashful khafa? Kashful khafa kalau secara bahasa menyingkap ketersembunyian atau kesamaran. Ini nama kitab. Ini nama kitab, kitab takhrij aslinya. Kitab takhrij karya Imam Al-Anjiluni. Dan ini kitab takhrij. Beliau tidak menisbatkannya ke kitab hadis. Lalu ini hadis riwayat siapa? Ini kitab takhrij. Ya, takhrij ulama mutakhirin. Ini bukan kitab hadis ulama terdahulu. Ya. Adapun hadis ini yang juga dibahas ya oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, beliau jelaskan di Syarah Sunan Abi Daud, A'unul Ma'bud, ya, Syarah Sunan Abi Daud, tentang sunnahnya baca bismillah di setiap perkara urusan yang baik. Di antaranya ada sebenarnya riwayat seperti ini ada banyak, tapi yang terbanyak itu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah, dengan lafaz alhamdulillah. Ya, sebagian riwayat fahuwa aqta', sebagian riwayat fahuwa ajzam, sebagian riwayat fahuwa abtar. Ya, kebanyakan riwayat dengan bilhamdillah, sedikit riwayat dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Al-Qayyim bahwa ini lafaz seperti ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abdul Qadir Ar-Rahawi ya, dalam Al-Arba'in. Ya, Al-Hafiz Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam kitab Al-Arba'in. Wallahu a'lam, saya pun belum pernah melihat wujud Arba'in ini. Arba'in itu kurang lebih kitab yang mengumpulkan 40 hadis, atau 40 boleh lebih sedikit, intinya tidak sampai 50. Ya, Al-Arba'in, seperti yang terkenal Arba'in Nawawiyah. Ya, banyak ulama mengarang Arba'in. Ya, ada yang ulama mengarang Arba'in fil Jihad, ada Arba'in fil Zuhud. Ya, macam-macam. Tapi yang masyhur itu Arba'in Imam Nawawi, yang paling masyhur. Tapi ulama banyak karyanya tentang Al-Arba'in. Di antaranya Al-Hafiz Abdul Qadir Ar-Rahawi, beliau punya kitab Al-Arba'in. Ini aslinya di kitab tersebut. Ya, riwayat ini di kitab tersebut. Kata Al-Hafiz Ibnu Qayyim wa huwa haditsun hasan. Ya, ini hadis yang hasan. Wallahu a'lam, zahirnya itu hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Kenapa? Karena hakikatnya beberapa sanadnya itu ada kelemahan. Ya, ruya mursalan wa mausulan, diriwayatkan secara mursal. Apa itu mursal? Hah? Apa? Sampai kepada Nabi. Dari siapa? Dari tabi'in. Dari tabi'in langsung kepada Nabi SAW. Ma'adhafahu tabi'in ila Nabi SAW. Yang seorang tabi'in langsung menisbatkan kepada Nabi SAW. Hadisnya mursal. Ya, khilaf panjang ulama tentang mursal. Tapi ulama ya, hadis dari sejak zaman Imam Syafi'i ke belakang mendhaifkan hadis mursal. Ya, mendhaifkan hadis mursal kecuali mursal Sa'id bin Musayyib. Ya, sebagian ulama mensahihkannya. Diriwayatkan juga secara mausul. Ya, ada beberapa jalan. Ya, tapi di antara diriwayatkan demikian, setiap perkara tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus, ya, urusannya terputus. Ya, maka mengucapkan ini sunnah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Loh, sunnahnya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kalau dari lafaz hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dari lafaz at-tasmiyah secara bahasa bismillah saja. Bismillah saja. Lalu yang benar mana? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar dan boleh. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya. Beliau jelaskan, ya, saya ringkas saja, bahwa beberapa ibadah Nabi SAW ada kalanya menyebut bismillah saja. Ketika ada hadis khusus Nabi SAW hanya menyebut bismillah saja, maka yang afdal di perkara tersebut hanya cukup bismillah saja. Seperti makan, ya gulam semillah, wahai anak sebut nama Allah, bismillah saja. Ya, bismillah saja. Beberapa tempat khusus, waktu khusus Nabi SAW mengucapkan bismillah, yang afdal itu bismillah saja. Ya, yang afdal itu bismillah saja. Adapun boleh juga at-takmil, ya, kata Imam Ibn Al-Qayyim, boleh menyempurnakan. Apa maksudnya menyempurnakan? Menyempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Boleh menyempurnakan dengan bismillahirrahmanirrahim berdasarkan keumuman hadis ini. Berdasarkan keumuman hadis ini, karena hadis ini umum, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang memiliki, ya, itu ada kepentingan, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu abtar, maka itu aqta. Ya, kullu min alfazil umum, kullu itu termasuk lafaz umum. Ya, maka dibawa kepada keumumannya, kecuali kalau ada tadi waktu-waktu khusus Nabi SAW mengucapkannya bismillah. Ya, maka boleh diucapkan dengan takmil. Kata Imam Ibnu Qayyim, kemudian beliau jelaskan bahwa ini bukan bid'ah. Ya, beliau jelaskan wala yakunu ya. Fayakunu man qala fi hadhihi al-mawadi' bismillahirrahmanirrahim taman wa kamilan mubtadi'. Ya, beliau sebutkan fa kaifa yakunu man qala fi hadhihi al-mawadi' bismillahirrahmanirrahim taman kamilan mubtadi'an. Ya, bagaimana mungkin orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim secara umum di tempat-tempat tersebut dikatakan sebagai bid'ah. Ya, dikatakan sebagai bid'ah, bal yakunu sunnatan qauliyatan, bahkan itu adalah sunnah qauliyah. Ya, terhitung sebagai sunnah qauliyah. Yang ini kenapa? Karena hadisnya hasan dan itu dibawa kepada umum. Dan di antara keumumannya ketika mandi. Ya, ketika mandi. Bisa dipahami? Ya. Walaupun ada ulama yang memang tidak yang menganggap itu sunnah, tidak menganggap itu sunnah, ya, sebagaimana dinukil oleh Taqiyuddin Al-Hisni, wa fihi wajhun anna tasmiyata la tustahab. Ya, wajah kedua dari ulama Syafi'iyah bahwasanya itu tidak sunnah mengucapkan bismillah. Tapi kalau kita berpegang dengan hadis ini dan kita ya percaya tentang hadis ini hasan, maka itu disunnahkan. Ya, disunnahkan baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya, dzibal lahu sya'nun yuhtammu bihi syar'an. Ya, makna dzibal, perkara yang dzibal, yakni itu perkara yang memiliki kepentingan secara syariat. Ya, perkara yang penting secara syariat. Aqta, ya, maka itu terputus, ay naqisun aw qalilul barakah. Yakni kurang. Kurang afdal, ada kekurangan kalau tidak dibaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Aw qalilul barakah, atau berkahnya lebih sedikit. Ya. Ini sunnah yang pertama. Ya, sebagian masyayikh kami juga membahas, ya, bagaimana kalau mandinya itu di kamar mandi yang ada WC-nya, toilet. Ya, yang ada WC-nya, toilet. Ya, kalau hammam itu dia tidak terlalu berpengaruh, ya, ini hanya tempat mandi saja. Beberapa ulama itu masih membolehkan untuk menyebut nama Allah di situ. Tapi berbeda al-khala, tempat yang ada buang najis. Ya, tempat buang najis atau WC. Ya, beberapa salaf itu ya membenci, bahkan sebagiannya haram mengucapkan nama Allah di tempat yang ada WC tersebut atau membaca Al-Qur'an tempat yang ada WC tersebut. Lalu bagaimana kalau kita mandinya yang ada WC-nya seperti itu? Ya, wallahualam, sebagian masyayikh ya menyebutkan imma dia baca bismillahnya sebelum masuk, ya, sebelum masuk, atau di dalam tapi tanpa diucapkan, tanpa dilafazkan, cukup di dalam hati saja, ya, cukup di dalam hati saja ketika itu kamar mandinya ada WC-nya. Wal wudu' qablahu, ya, sunnah yang kedua berwudu' sebelumnya, ya, berwudu' sebelum sempurna mandi, ya, berwudu sebelum sempurna mandi. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha as-sabiq, yang ini berdasarkan hadis Aisyah, ya, hadis Aisyah yang pada catatan kaki nomor 2. Allah alam, saya cari-cari di belakang catatan kaki yang mana, saya tidak dapat. Tapi kalau hadis Aisyah tentang mandi itu memang hadis yang ma'ruf. Hadis pokok tentang mandi secara sempurna ada 2, hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Maimunah. Ini hadis pokok yang bisa dikatakan sempurna atau hampir sempurna tentang tata cara mandi. Tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena memang mandi tentu saja yang lebih paham itu istrinya. Ya, bukan orang lain. Kenapa? Karena mandi itu dikerjakan di dalam rumah. Ya, di dalam rumah, bukan di luar atau tempat terbuka. Ya. Maka hadis yang pokok tentang mandi itu hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Ya. Adapun hadis Aisyah, yang beliau tidak bawakan secara lengkap di sini. Ya, hadis Aisyah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, ya, nomor 262 dan riwayat Imam Muslim nomor 316. Ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasa min al-janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Ya, adalah Nabi SAW, jika beliau mulai mau mandi, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Ya, mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Pertama cuci tangan. Kedua, kemudian menuangkan, mengambil dengan tangan kanannya, tuang ke tangan kirinya, dengan tangan kirinya mencuci kemaluannya. Ambil air dengan tangan kanan, tuang ke tangan kiri, lalu cuci dengan tangan kiri. Fayaghsilu farjahu. Thumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi SAW berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Ya, sebagaimana wudu untuk salat. Thumma yudkhilu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'rihi. Fi usuli sya'ri. Kemudian Nabi SAW memasukkan jemarinya, ya, ke air dan menyela-nyela dengan jemarinya usulu sya'ri, tempat tumbuh rambut, pangkal rambut, ya, yakni di sela-sela di dasar rambut, di kulit kepala. Ya, ambil air di sela-sela di kulit kepala, usulu sya'ri, tempat tumbuh rambutnya. Hatta idza ra'a annahu qad istabra'a, sampai dikira-kira ya sudah mencakup seluruhnya, seluruh kepalanya. Hafan ala rasihi thalatha hafanatin, ambil air lagi, tuang kepalanya tiga kali. Ya, tiga kali cidukan. Ya, thumma afadha ala sa'iri jasadihi, kemudian meratakan airnya, ay afadha afadha al-ma, meratakan air ala sa'iri jasadihi. Sa'ir secara bahasa Arab ada khilaf ulama. Ya, sebagian ulama sa'ir itu maknanya jami', seluruh badannya, meratakan air ke seluruh badannya. Sebagian ulama mengatakan sa'ir itu bukan seluruh, tapi baqiyah, kepada sisa tubuhnya, yakni sisa tubuh yang belum kena air. Kan tadi sudah wudu, sudah cuci tangan, sudah wudu, ada bagian yang sudah kena air, ada bagian yang belum. Fokusnya di bagian yang belum. Kalau kita bawa makna sa'ir ini baqiyah, sa'ir ini baqiyah, yakni fokus di bagian yang belum kena air, walaupun ya sambil mencakupkan dengan yang sudah kena air tidak mengapa, tapi itu bukan kadar wajib. Ya, dan wallahu alam sa'ir ini lebih tepat itu baqiyah, sisa, bukan jami'. Kenapa? Karena dimutlakkan ke bahasa Arab yang lain. Ya. Para ulama itu membahas ya, bagaimana wudu dari su'ril hirrah, berwudu dari bekas air atau jilatan kucing. Su'r, ya, itu maknanya dari baqiyah, bukan seluruhnya diminum air. Kalau seluruhnya diminum kan enggak ada airnya. Ya, maka lebih tepat sa'ir itu ya baqiyah, yakni yang penting itu sisanya yang belum kena. Belum kena air. Wudu kan sudah sampai siku. Fokus di bagian atas. Ya, fokus di bagian atas. Yang belum kena air. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Ada cuci kedua kaki lagi. Ya, di akhir. Selain cuci kaki untuk wudu. Ada cuci kaki wudu, ada cuci kaki di akhir. Ini hadis Aisyah. Ya, hadis Aisyah ini pokok ya, dalam bab mandi. Ya, kenapa? Karena menjelaskan kaifiat dari awal hingga akhirnya. Ya, dari awal hingga akhir tentang tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perkara yang disebutkan di hadis Aisyah selain dari dua hal yang furudul ghusli dibawa kepada sunnah. Dibawa kepada sunnah. Kan banyak nih. Bahkan beberapanya tidak disebutkan oleh Qadi Abu Suja. Itu terhitung sunnah. Terhitung sunnah, sunnah fi'liyah. Nabi SAW contohkan dengan perbuatannya. Ya, walaupun itu tidak disebutkan Qadi Abu Suja. Bahkan zahirnya kitab ini itu memang tidak menyebutkan semua sunnah. Tidak menyebutkan semua sunnah. Ya, tidak membatasi, sunnah itu hanya ini saja. Ya, dan pembahasan wudu pun kita sudah jelaskan. Ada sunnah-sunnah yang beliau tidak sebutkan. Beliau bukan membatasi. Sunnah hanya lima saja, tidak ada sunnah mandi yang lain. Tidak, beliau tidak mengatakan demikian. Ya, tidak mengatakan demikian. Dan yang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis Aisyah maupun nanti hadis Maimunah itu tetap terhitung sebagai sunnah. Ya. Ini hadis Aisyah. Hadis pokok juga bab mandi hadis Maimunah. Hadis Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Ya, walaupun ini dari Musnad Ibnu Abbas. Asli Ibnu Abbas yang meriwayatkan, dia dari bibinya Maimunah. Ibnu Abbas tuh sering main ke rumah bibinya Maimunah. Ya, kalau menuntut ilmu belajarnya bukan ke rumah istri yang lain, tapi ketika Nabi SAW sedang giliran bibinya Maimunah. Seperti hadis Qiyamul Lail itu nginap di rumah bibinya Maimunah. Ya, sampai-sampai Ibnu Abbas saya mau berniat buruk. Yakni dia mau kabur. Ya. Ketika belajar itu ya, Ibnu Abbas belajar ketika Nabi SAW berada di rumah Maimunah. Ya, kata Maimunah radhiyallahu anha, ya, adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ghuslahu min al-janabah. Aku mendekatkan untuk Rasulullah SAW ya airnya untuk mandi junub. Ya, air untuk mandi junub. Fa ghassala kafayhi marrataini aw thalathan. Lalu Nabi SAW mencuci tangannya, ya. Wallahu alam, apakah au di sini itu syakur rawi atau syak dari Maimunah? Ya, au kalau dalam hadis itu ada dua kemungkinan, ada kemungkinan syakur rawi, rawi yang ragu, apakah dua atau tiga. Tapi Maimunah tidak menyebutkan secara ragu. Ada kalanya ragunya dari Maimunah, dari sahabat itu sendiri. Tapi wallahu alam, saya belum cek lebih detail lagi ini aunya apakah syakun minar rawi atau dari Maimunah. Ya, dua kali atau tiga kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke bejana lagi. Tsumma afraga bihi ala farjihi wa ghasalahu bi shimalihi. Kemudian Nabi SAW tuang, ya, ke kemaluannya mencucinya dengan tangan kiri. Di sini perbedaan dengan hadis Aisyah. Kalau hadis Aisyah, ambil dengan tangan kanan, dituang ke tangan kiri, cuci pakai tangan kiri. Kalau hadis Maimunah, ambil dengan tangan, tuang airnya ke kemaluan, kemudian dibersihkannya dengan tangan kiri. Ya, sedikit perbedaan, ya, dari hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Fadalakaha dalkan syadidan. Kemudian Nabi SAW ya, membersihkannya, menggosok-gosoknya dengan ya, keras. Ya, wallahualam, ini dalil bagi ulama Malikiyah dan juga Syafi'iyah, ya, disunnahkan untuk menggosok-gosok badan. Hanya saja khilaf, para ulama Malikiyah membawanya kepada wajib, tapi ke ulama Syafi'iyah membawanya kepada sunnah. Nanti ada. Ya, ini dari lafaz ini. Fadalakaha dalkan syadidan. Ya, menggosok-gosok dengan keras itu dibawa kepada sunnah oleh ulama Syafi'iyah. Tsumma tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Tsumma afragha 'ala ra'sihi thalatha hafanatin. Ya, mil'a kaffihi. Kemudian menuangkan dengan sepenuh telapak tangannya, tuang ke kepalanya tiga kali. Ya, tuang ke kepalanya tiga kali. Ya, zahir hadis Maimunah tidak ada idkhal fi usuli syar, tidak ada di sela-sela. Kalau hadis Maimunah, hadis Aisyah ada. Ya, hadis Aisyah ada, tapi sama-sama ada tuang ke kepala tiga kali. Yang ada di hadis Maimunah tidak ada di hadis Aisyah, atau sebaliknya ada di hadis Aisyah tidak ada di hadis Maimunah, itu isyarat kuat bahwa itu sunnah. Isyarat kuat bahwa itu sunnah. Kenapa? Karena mustahil Nabi SAW beliau mandi tapi meninggalkan yang wajib. Ya, mustahil Nabi SAW ya, meninggalkan yang wajib dalam ibadahnya, dalam taharahnya. Maka itu dibawa kepada sunnah. Thumma ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian yang mencuci ya, bagian tubuh yang lainnya, yang belum terkena air, sisanya. Thumma tanaha an maqamihi dhalik. Ini bagian yang tidak ada di hadis Aisyah. Kemudian pindah tanaha, pindah dari tempat berdirinya awal. Hadis Aisyah enggak ada ini. Hadis Aisyah tidak ada. Di hadis Maimunah ada, pindah tempat. Ya, dari tempat berdirinya awal fa ghasala rijlaihi. Ya, sama diakhiri dengan mencuci kedua kakinya. Ya, tsumma ataitu bil mindil faraddahu. Kata Maimunah radhiyallahu anha, ya, aku datang membawa kain ya, untuk mengusap, faraddahu. Nabi SAW menolaknya, tidak mau mengusap. Ya. Ini dua hadis ya, tentang tata cara sempurna, ya, paling sempurna, ya, mandi wajib, ya, baik itu untuk mandi janabah atau untuk mandi Jumat maupun mandi yang lainnya. Ya, ini yang paling sempurna, hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Ya, kalau hadis yang lain itu kurang sempurna daripada dua hadis ini. Wallahualam, maka yang disebutkan di dua hadis ini itu dibawa kepada sunnah-sunnah mandi. Ya, sunnah-sunnah mandi. Ya, kemudian ya Al-Qadi Abu Syuja' melanjutkan, wa imra'ul yadi 'alal jasadi. Ya, melewatkan tangannya ke jasadnya. Atau ringkasnya itu ad-dalk, memijat-mijat jasadnya. Mengambil air, mengusap air sambil memijat-mijat. Dalilnya mana? Dalilnya dari hadis Maimunah. Ya. Adapun Syekh Mustafa Al-Bugha, beliau hanya sebutkan khurujan min khilafi man aujabahu wa hum al-Malikiyah. Ini sebagai dalam rangka keluar dari khilaf para ulama, ya, dari ulama yang mewajibkannya, ya, yaitu ulama, para ulama Malikiyah. Wallahualam, ya, beliau hanya sebutkan istidlal ini di antara kaidah, ya, kaidah fiqhiyah, tapi ini bukan kaidah fiqhiyah yang disepakati. Ya, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf ulama itu disukai, disunnahkan. Tapi itu bukan kaidah yang disepakati. Ya, apalagi dibawa sebagai kaidah muttaridah. Ya, maka itu, ya, ada kelemahan. Ya, maka yang lebih tepat wallahualam, masing-masing ibadah atau perkara dilihat dalil-dalil dan qarinah dari ibadah itu sendiri. Ya, ada kala yang kita katakan itu wajib jika dalilnya ke arah wajib, kita katakan sunnah kalau dalilnya itu menunjukkan ke arah sunnah. Ya. Tidak dipukul rata bahwa ketika dalil khilaf ulama wajib atau sunnah, kita pasti pegang sunnah. Ya, tidak serta-merta selalu benar, ya, dengan berpegang dengan kaidah seperti ini. Setiap khilaf ulama wajib atau sunnah, kita pegang yang sunnah. Kenapa pegang yang sunnah? Karena itu kadar minimal diperintahkan memang. Perintah ada dua macam, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Sedangkan mubah bukan perintah, itu takhir, diberi pilihan melakukan atau meninggalkan. Apakah itu perintah sunnah atau wajib? Yang pastikan perintah minimal itu sunnah. Ya, maka ulama, ya, ada yang menarik kaidah seperti itu. Ya, setiap ada khilaf apakah itu wajib atau sunnah, maka dibawa kepada sunnah. Ya. Namun wallahualam, justru ini ada hadis yang lebih kuat untuk dijadikan landasan. Ya, ini hadis Maimunah. Ya, hadis Maimunah, fadalakaha dalkan syadidan. Nabi SAW memijat-mijatnya dengan, ya, kuat. Ya, Nabi SAW melakukan hal tersebut. Ya, dan bisa dikiaskan ke anggota tubuh yang lainnya. Ya, ke anggota tubuh yang lainnya. Ya, dalil dari, ya, lafaz hadis itu lebih kuat daripada dengan kaidah yang diperselisihkan seperti ini. Bisa dipahami? Wal mu'alatu. Ya, kemudian sunnah yang berikutnya runut. Ya, runut dengan segera antara peranggota mandi tersebut. Ya, ini dari cuci tangan, ya, langsung dia sela-sela, langsung dia tuang, runut. Bukan dia cuci tangan, ya, ngopi dulu. Ngopi dulu, makan biskuit dulu, lanjut lagi. Sudah kering, ya. Apa itu mualah definisinya? Hah? Definisi mualah masih ingat tidak? Lupa? Hah? Tidak terputus. Definisi terperincinya? Secara makna iya, tapi definisi lebih terperinci. An yaghsila al-'udwa alladhi ba'dahu qabla an yajiffa alladhi qablahu 'adatan. Dia sudah mencuci atau mengusap anggota tubuh yang berikutnya sebelum anggota tubuh yang sebelumnya mengering. Ini mualah. Ya. Sudah mencuci anggota tubuh yang berikutnya sebelum anggota tubuh yang sebelumnya mengering 'adatan, secara adat kebiasaan. Apa maksud adat kebiasaan? Cuaca normal, suhu normal. Bukan sangat panas, bukan sangat dingin. Ini mualah. Ya, harus diingat-ingat, ya, definisinya. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin, ya, pelajar itu dia rancu memahami mualat dengan tertib. Kenapa? Karena memang tidak ada, wallahualam, saya belum mendapatkan bahasa Indonesia yang tepat untuk memisahkan kedua hal tersebut. Tertib, urut, mualat, ya, runut atau segera, ya, susah juga sebenarnya. maka lebih bagus ya dihafalkan dengan definisi terperincinya. Ya, definisi terperincinya. Ini mualat dibawa kepada sunnah. Ya, dan sudah kita bahas ya di bab wudu, an yaghsila al-'udwa alladhi ba'dahu, ya, dia mencuci anggota tubuh yang setelahnya, qabla an yajifa al-'udwu alladhi qablahu, sebelum anggota tubuh yang sebelumnya mengering. Adatan, secara adat kebiasaannya, ini cuaca normal, dia sudah mencuci anggota tubuh yang berikutnya sebelum anggota tubuh yang sebelumnya mengering di suhu normal. Ya, ini mualat. Ya, ulama Malikiyah ya mewajib, ah, ini bukan mualat ya. Tadi sudah imrarul yadi. Ya, mualat itu ya dalilnya sebagiannya bahasan wudu. Ya, kenapa? Karena wudu yang wajib itu yang hanya ada di surat Al-Maidah ayat 6. Yang tidak ada di surat Al-Maidah maka dibawa kepada sunnah dalam madhab Syafi'i. Ya, dalam madhab Syafi'i, qaul jadidnya Imam Syafi'i dan didukung oleh jumhur ulama Syafi'i, ya, itu yang mu'tamad, yang mu'alad. Walaupun memang ya sudah kita bahas, ya, isyarat saja bahwa qaul qadim Imam Syafi'i mu'alad itu wajib. Dan ini pendapat Imam Malik, ya, didukung beberapa ulama Syafi'i seperti Asy-Syirazi. Ya, mualat itu wajib tapi di wudu. Kenapa di wudu? Ada hadis khusus yang menunjukkan hal tersebut. Apakah mualat dalam mandi juga dihukumi wajib? Wallahu alam, saya belum mendapatkan ya hadis khusus yang menunjukkan wajibnya mualat kalau di bab mandi. Kalau bab wudu sudah kita bahas, ya. Ada hadis khusus yang menunjukkan wajibnya mualat. Ya, kemudian yang selanjutnya, taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan yang kanan ya daripada yang kiri, yang kanan terlebih dahulu. Ya, ini berdasarkan hadis Aisyah yang ma'ruf, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan, yu'jibuhu at-tayammun, mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi, ketika memakai sendalnya, fi tarajjulihi, ketika menyisir, wa tuhurihi, dan ketika bersuci. Ya, ini bagian syahidnya, ketika bersuci mendahulukan yang kanan. Yang tuhur itu mencakup semua tuhur, ya, yakni baik mandi maupun wudu. Apakah mencakup izalatun najasah dan istinja? Wallah, itu tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Kenapa? Karena apalagi istinja. Istinja itu ya ada hadis yang Nabi SAW perintahkan dengan tangan kiri, ya, melarang dengan tangan kanan. Ya, maka yang maksud itu ya taharah dari hadas besar maupun kecil, wudu atau mandi. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusannya. Ya. Masa segala urusan? Ya, istinja berarti pakai tangan kanan. Ya, wallahu alam, ini jelaskan oleh Imam Nawawi, ini nih fi sya'nihi kullihi. Kul itu lafaz apa? Umum. Umum itu ada macam-macam. Ya, umum itu ada macam-macam. Ada 'amun mutlaq, umum mutlak. Tidak ada yang dikhususkan. Wallahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Secara umum, segala sesuatu secara umum. Segala sesuatu secara umum Allah yang ciptakan, semuanya makhluk, karena selain Allah itu makhluk. Malaikat makhluk, arsy makhluk, semuanya Allah yang ciptakan. Ada 'am makhsus, umum yang dia ada beberapa hal yang dikhususkan. Ini dalam bab ini, yakni umum yang masih ada hal-hal yang dikhususkan. Yakni apa? Seperti istinja enggak boleh pakai tangan kanan. Ya, atau hal-hal yang lain yang dikiaskan kepada hal-hal yang kotor. Ya, bagusnya jangan tangan kanan. Walaupun beberapa hal itu ada khilaf, seperti siwak, apakah dengan tangan kanan atau kiri, itu ada khilaf. Ya, tapi ini umumnya umum yang dikhususkan. Lalu umumnya bagaimana? Umum hal yang baik-baik. Umum hal yang baik-baik, taharah, wudu, mandi, bersuci, perkara yang baik-baik, ya, itu dengan tangan kanan. Adapun yang buruk-buruk dengan tangan kiri. Kalau mencuri dengan, nggak boleh ya, ya, mencuri dengan tangan kiri tetap haram. Nah, maksudnya yang buruk itu identik dengan sesuatu yang kotor. Ya, taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan ya yang kanan daripada yang kiri. Ya. Ini diantara sunnah-sunnah mandi, dan tentu saja sunnah-sunnah mandi yang disebutkan di hadis Aisyah dan Maimunah tadi. Ya, sudah kita sebutkan hadisnya. Ya, di antaranya yang tidak disebutkan oleh Qadi Abu Suja, menyela-nyela jari, ya, menyela-nyela jari, menuang 3 kali ke kepalanya, ya, memijat-mijat, ya. Oh, ini ada, kalau memijat-mijat ada, imrarul yadi ala jasadi, itu terhitungnya ad-dalk, ya, memijat-mijat anggota tubuhnya, berpindah, ya, sebelum mencuci kaki, itu terhitung sebagai sunnah, ya, yang ada di hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha, terhitung sebagai, ya, sunnah-sunnah mandi. Ya, kemudian, ya, al-musannif rahimahullah ta'ala melanjutkan tentang mandi-mandi yang sunnah. Ya, silakan. Mencuci kaki berarti 2 kali. Iya. Kenapa? Ya, mencuci kaki terhitung 2 kali karena di lafaz hadisnya tsumma tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Wudu untuk salat dan cuci kaki tidak? Ada. Ya, wudu salat itu ada cuci kakinya. Kemudian di akhir ada cuci kaki lagi. Di akhir ada cuci kaki lagi. Iya, ada. Bedanya kalau hadis Aisyah tidak pakai pindah. Kalau hadis Maimunah pakai pindah. Ada cuci kaki lagi. Hah? Wallah alam, sebagian lama ada yang mengatakan itu diakhirkan. Ya, dan ya, seingat saya berdalil dengan hadis Maimunah, tapi hadis Maimunah sendiri yang lafaz sahih Muslim, ya. Yang dilafaz sahih Muslim itu lafaznya juga sama dengan hadis Aisyah. Tsumma tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Ya, berwudu sebagaimana wudunya salat. Ya, ini sudah mencakup kaki juga sebenarnya. Kalau lafaz hadis Maimunah yang lafaz sahih Muslim. Ya. Wallah, mungkin ada lafaz yang lain. Ya, lafaz yang lain yang mengisyaratkan bahwa itu bukan wudu untuk salat. Ya, bukan wudu untuk salat. Seingat saya itu tadi mengisyaratkan ke hadis Maimunah. Hadis Maimunah, tapi kenyataannya kalau lafaz sahih Muslim itu hampir sama dengan hadis Aisyah. Ya, wudu untuk sholat. Bedanya hadis Maimunah itu ada pindah. Ya, ada pindah. Ya. Wallahu a'lam. Lanjutkan. Ya. Faslun, ya, fasal yang baru, kemudian ya al-Qadhi Abu Suja' melanjutkan mandi-mandi yang sunnah. Wal iktisalatul masnunatu 17 ghuslan. Mandi-mandi yang sunnah ada 17. Ghuslul jum'ati wal 'idaini wal istisqa'i wal khusufi wal kusufi wal ghuslu min ghuslil mayyit. Di antaranya mandi Jumat, mandi 2 Idul Fitri, Idul Adha, mandi salat istisqa, ya, dan mandi khusuf dan kusuf, yakni gerhana matahari, gerhana bulan, dan mandi karena memandikan mayyit, wal kafiri idza aslam, mandinya orang kafir ketika masuk Islam, wal majnuni wal mu'ma alaihi idza afaqa, ya, mandi yang sunnah orang yang gila dan orang yang pingsan jika mereka berdua sadar, wal ghuslu indal ihram, mandi ketika mau ihram, sebelum ihram, wal dukhuli Makkah, mandi untuk masuk kota Makkah, wal wuquf bi Arafah, mandi untuk wukuf di Arafah, wal mabit bi Muzdalifah, mandi untuk mabit di Muzdalifah, wal ramil jimar ats-tsalats, dan mandi sebelum melempar jumrah yang 3, walid tawaf, dan mandi sebelum tawaf, walis sa'i, dan mandi sebelum sa'i, walid dukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mandi untuk masuk kota Madinah, ya, sallallahu madinatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara ya, mandi-mandi sunnah yang beliau sebutkan. Ya, sebagian dalil yang zahir, sebagian dengan qiyas, sebagian ya, para ulama tidak ketahui ada dalil tentang hal tersebut. Kita akan bahas ya, satu persatu. Yang pertama, ghuslul jum'ah, mandi Jum'at. Mandi Jum'at itu sunnah. Ya, dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis dari Abdullah bin Umar, "Idza jaa ahadukum ila al-jum'ah falyaghtasil." Ya, jika salah seorang dari kalian datang ke salat Jum'at, maka mandilah. Dengan fi'il amr. Dengan perintah. Kalau fi'il amr, perintah itu dibawa ke apa? Ya, secara hukum asal, ya, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Ditambah lagi ada hadis yang lebih tegas daripada ini. Hadis ya, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Ashab Sunan, ya, As-Sab'ah. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtanimin. Mandi hari Jumat wajib bagi orang yang sudah baligh, sudah mimpi basah. Oh, berarti wajib. Itu tegas, itu wajibun. Tegas tidak? Tegas, wajibun. Ya. Lalu kok bilang sunnah? Ini dari mana bilang sunnah? Ya, karena digabungkan dengan dalil yang lain. Wa sarafahu 'anil wujub khabaru Tirmidzi. Ya. Perintah di hadis yang sebelumnya, riwayat Bukhari dan Muslim, falyaghtasil, yang secara hukum asal menunjukkan wajib, dipalingkan dari wajib. Dipalingkan kepada apa? Kepada sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Man tawaddaa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, ya, maka itu bagus. "Wa man irtasala fal ghuslu afdal." Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Ya, maka mandi itu lebih afdal. Sudah ya? Fadal kalau mau azan terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Ya, hadis ini yakni man tawaddaa yaumal jumu'ah fa biha wa ni'mat. Barang siapa yang wudu pada hari Jumat, maka itu bagus. Ya, wa man ittasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Maka ini menunjukkan dipalingkan dari wajib kepada sunnah. Dari mana? Karena Nabi SAW masih memberikan pilihan man tawaddaa. Barang siapa yang berwudu. Ya, wallahu hadis ini memang diperbincangkan tentang kesahihannya. Ya, karena baik dalam riwayat Imam Tirmidzi maupun Imam Ahmad bin Hanbal, ya, hadis ini diriwayatkan dari jalan Al-Hasan Al-Basri, ya, an Samurah bin Jundub. Dari Hasan Al-Basri secara an'anah dari Samurah. Sedangkan riwayat Al-Hasan Al-Basri dari Samurah itu diikhtilafkan oleh para ulama hadis. Sebagian ulama hadis yang sahih dari hadis Hasan dari Samurah hanya hadis aqiqah saja. Hanya hadis aqiqah saja. Sebagian ulama melebihkan, yakni ada hadis aqiqah dan hadis-hadis yang lainnya sahih dari Hasan Al-Basri dari Samurah. Sebagian ulama mazhabnya tidak. Hasan Al-Basri itu mudallis. Semua hadisnya dari Samurah itu terhitung ya hadis mudallas, lemah. Ya, hadis lemah. Ya, wallah ulama khilaf tentang ya hukum hadis yang diriwayatkan dari jalan Al-Hasan Al-Basri dari Samurah. Namun Syekh Shu'aib Arnaut yang beliau katakan hadis ini hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Bahkan dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Ya, dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Dan Imam At-Tirmidzi ya ketika membawakan hadis ini beliau jelaskan al-amalu ala hadza 'inda ahli al-'ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Ya, amalnya mengamalkan hadis ini ya menurut beberapa ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW maupun yang setelahnya, yakni boleh berwudu saja untuk sholat Jumat. Kalau mandi maka itu lebih afdol. Ya, tidak dikatakan orang yang berwudu itu berdosa. Ya, tidak dikatakan orang yang berwudu itu berdosa. Ya, fakhtaru al-ghusla yaumal jum'ah wa ra'u an yujzi'a al-wudu. Ya, mereka memilih bahwa mandi itu memang lebih afdol pada hari Jumat, namun wudu itu sudah mencukupi. Berwudu sudah mencukupi. Minal ghusli yaumil jum'ah. Ya, daripada untuk mandi pada hari Jumat, wudu sudah mencukupi. Qala Syafi'i. Imam At-Tirmidzi menukil dari Imam Syafi'i yang menguatkan bahwasanya mandi itu sunnah bukan wajib. Mimma yadullu ala anna amra Nabi SAW bil ghusli yaumil jum'ah annahu ala al-ikhtiyar la ala al-wujub. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah Nabi SAW mandi Jumat itu ikhtiar, yakni masih ada pilihan. Perintah ikhtiar maksudnya masih ada pilihan mau melakukan atau meninggalkan, yakni perintah sunnah. La ala wujub, bukan perintah wajib. Ya, hadis Umar radhiyallahu an, hadis Umar saya ringkas saja. Ya, pernah di zaman khilafah Umar, Utsman masuk terlambat. Ya, Umar sudah khutbah. Kemudian ya, ditegur oleh Umar radhiyallahu anhu. Ditambah lagi, kenapa kamu ya telat? Saya sudah khutbah baru menit. Ya, Utsman beralasan bahwa beliau ya ada kesibukan. Ya, tidaklah saya menambah kecuali hanya wudu. Kata Umar, wal wudu aydan. Ya, sudah telat wudu lagi. Cuma wudu saja. Ya, wa qata alimta anna Nabi SAW amara bil ghusli. Padahal engkau mengetahui bahwa Nabi SAW memerintahkan mandi. Ringkasnya, tapi ketika itu Umar tidak perintahkan Utsman untuk mandi, tetap dibiarkan ya hadir di salat Jumat. Jelaskan oleh Imam Syafi'i, mereka berdua, yakni Umar dan Utsman, sudah tahu perintah Nabi SAW untuk mandi. Sudah tahu ada perintah Nabi SAW untuk mandi, dan itu dihadiri para sahabat dan para tabi'in yang lain. Tapi Umar tetap membiarkan Utsman tetap hadir di salat Jumat, tidak menyuruh Utsman irji'. Faktasil, ya, tepat kalau kamu balik, mandi, harus mandi. Tidak, Umar tidak perintahkan untuk mandi. Dan Utsman langsung hadir saja, tidak mandi. Menunjukkan apa? Itu ya qainah kuat, isyarat kuat bahwasanya perintah Nabi SAW dipahami oleh dua sahabat yang mulia ini dan sahabat yang lainnya yang hadir ketika itu dipahami sebagai perintah sunnah. Ya, dipahami sebagai perintah sunnah. Ya. Bisa dipahami ya? Lalu bagaimana dengan hadis itu tegas? Ya, ghuslu yaumil jum'ah wajibun. Tegas tidak itu? Tegas sekali, wajib. Ya, antum mau ngelawan Nabi SAW bilang wajib, antum bilang enggak wajib. Ya, dijawab oleh para ulama di antara Imam Syafi'i bahwa wajib apa mana wajib? Mana wajib apa? Hah? Kalau dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa. Itu wajib kata siapa? Itu wajib kata ulama fikih ya, dan ulama usul fikih. Dilakukan berpahala ditinggalkan berdosa. Itu bukan kata Nabi SAW, tapi wajib menurut istilah ulama fikih. Maka wajib di zaman Nabi SAW jangan diseret ke ulama, pengertian wajib ulama belakangan ya. Maka jelaskan dari Imam Syafi'i, wajibun lugawiyun, wajibnya wajib secara lugah ya, wajib secara lugah, secara bahasa Arab, yakni mimbabit ta'kid ya, penegasan. Dan penegasan itu ada kalanya tegas wajib, ada kalanya tegas sunnah muakkadah ya. Dan itu dibawa kepada tegas sunnah muakkadah dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Bisa dipahami? Ya, jangan terkecoh antum. Itu yang bisa saya bilang wajib. Itu wajib kata siapa? Jangan diseret ke pengertian wajib menurut para fuqaha belakangan. Ya, tapi wajib di zaman Nabi SAW. Nabi SAW bersabda demikian. Ya, bagaimana pemahaman orang-orang ketika itu memahami makna wajib? Di antara makna wajib kalau di Al-Quran, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُ مِنْهَا وَأَطِعْمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. Ya, maka ketika rusuk atau sisi unta itu wajabat, wajabat jatuh, فَكُلُ مِنْهَا وَأَطِعْمُ, ini sudah di nahar jatuh, maka makan, beri makan fakir miskin yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Itu wajib bukan makna yang sebagaimana ya, biasa kita pahami ya, tapi wajib lugawi. Ya, di hadis tentang waktu salat, fa idza wajabat ya, yakni waktu maghrib ya, wal maghribu idza wajabat, maghrib ketika mataharinya wajabat, yang bermakna gharabat, sudah terbenam, sudah jatuh, sudah jatuh di bawah ufuk terbenam ya. Jadi dipahaminya secara lughah, jangan memahami makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jum'ati wajibun sebagaimana dimirisi para fuqaha belakangan ya. Itu istilah muncul belakangan. Ya, istilah yang muncul belakangan. Ya, wallahu a'lam, maka yang mandi Jumat itu yang lebih ya kuat berdasarkan gabungan dari dalil-dalil tersebut, itu termasuk kepada sunnah. Ya, naktifi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.